إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore hari ini kita bisa kembali memulai kajian kita dan masih kita membahas seputar hukum tentang salatul jamaah. Terakhir kita ambil kemarin tentang seputar hukum salatul jamaah serta anjuran untuk ke masjid. Sekarang kita masuk ke masalah berikutnya. Istihbabu takhfifil imam. Jikalau seorang imam memimpin salat berjamaah, maka hendaklah imam itu memperingan salatnya. Jangan dia perpanjang semaunya, yang mengakibatkan makmumnya lari. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Apabila seorang di antara kalian membawa orang solat, maka peringan. Fa inna minhum ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Karena di antara makmum ini ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tetapi kalau solat membawa diri sendiri, maka salatlah semaunya. Jadi kalau kita membawa orang banyak, kita perhatikan makmum. Tetapi kalau kita salat sendirian, boleh semau kita. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu fi shalah uridu italataha." Aku masuk ke dalam salatku dan aku ingin memanjangkan salat tersebut. Fa asma'u buka as-sabi. Namun tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil. Fa ukhaffif min shiddati wajdi ummihi bihi. Aku pun memperingan salatku. Karena apa? Aku merasa bahwa sungguh ibu tersebut pasti akan sangat iba dan kangen terhadap anak-anaknya. Nah inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperhatikan kondisi makmumnya, bahkan kalau ada anak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingat salatnya. Baik. Ini masalah yang pertama. Kalau orang membawa memimpin salat, peringan. Tentu diperingan tetap sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengurangi rukunnya dan tidak merusak wajibnya. Masalah yang kedua, dalam setiap salat tentunya sunnahnya pada rakaat pertama itu agak panjang. rakaat kedua agak pendek. Jangan rakaat pertama pendek, keduanya panjang. Kita lihat dalam hadis Abu Qatadah, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi raka'atil ula min salatul dhuhur. Nabi alaihi salatu wassalam memperpanjang rakaat pertama untuk salat zuhur. Wa yuqassiru fi tsaniyah, dan memperpendek rakaat kedua. Wa yaf'alu dhalika fi salatis subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbuat hal tersebut di salat subuh. Maka seolah-olah dalam hadis ini menunjukkan bahwa di semua salat Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama itu agak panjang. Dijelaskan dalam riwayat lain, fa dhananna annahu yuridu bidzalik an yudrika an yudrika an-nasu raka'ata al-ula. Kami mengira dengan Nabi memperpanjang rakaat pertama itu tujuannya adalah supaya orang itu bisa masuk, supaya bisa dapat rakaat pertama, supaya tidak masbuk. Itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja memperpanjang rakaat pertama. Ini masalah yang kedua. Baik, masalah yang ketiga. Wajib kita mengikuti imam dan tidak boleh mendahuluinya. Ini masalah yang sangat banyak di masyarakat kita, terutama yang awam sekali ya. Mereka sangat banyak mendahului imam. Padahal kalau kita lihat ancaman-ancaman sungguh sangat berbahaya. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Tidakkah takut orang-orang yang mendahului imam, mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan robah kepalanya menjadi kepala himam, atau akan Allah robah bentuknya seperti bentuk himam." Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam dijadikan imam supaya diikuti. Fa idza raka'a fala takhtalifu alaihi, jangan selisihi dia. Kalau dia ruku, kita mulai ruku. Kalau dia bilang sudah selesai mengatakan subhanallahi wal hamidah, baru kita mengatakan rabbana walakal hamdu. Kalau dia sudah sujud, kita mengikuti sujud. Kalau dia sudah duduk, maka kita duduk. Oleh karena itu disebutkan guru al-imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia mendengar hadis ini, atau disebutkan dalam Akhtha al-Muslim, bahwa guru Ibnu Hajar ini dalam mengambil hadis, seorang guru ini tidak pernah nampak wajahnya, selalu dari belakang tirai. Maka lama-kelamaan Ibnu Hajar penasaran, begitu dibuka tirai ternyata gurunya sudah berubah bentuk wajahnya seperti keledai, seperti kuda. Maka ditanya, ya, sebelum bertanya sang guru memberitakan, "Wahai muridku, sungguh aku mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah takut dan khawatir orang yang mendahului imam mengangkat kepala sebelum imam, Allah akan robah bentuknya dengan bentuk himar atau akan robah kepalanya dengan kepala himar?" Aku menganggap hadis tersebut sesuatu yang jauh, sesuatu yang mustahil. Maka begitu dicoba ternyata benar kena dia. Dan ini bahayanya kalau orang sudah tahu melanggar. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Maka lihat Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak menyiksa suatu kaum sehingga kami mengutus utusan. Sehingga kalau sudah utusan datang lantas kita menentang, cepat siksanya datang. Tapi kalau utusan belum datang masih terkadang diundur. Nah, inilah dia akhwan fiddin. Jadi apabila kita sholat bersama imam, jangan mendahului. Yang benar itu mutabah, mengikuti. Oleh karena itu dalam suatu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Pada suatu hari Nabi membawa kita sholat. "Falamma qada sholata." Begitu Nabi selesai salat, aqbala alaina biwajhihi, Nabi memandang ke kami. Faqala, Nabi bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni imamukum, saya imam kalian. Fala tasbiquni birruku', jangan dahului aku ruku'. Wala bisujud, jangan dahului aku sujud. Wala bil insirab, dan jangan dahului aku bubar." Sehingga sebagian para ulama menjelaskan dengan berdasarkan hadis ini bahwa ya Begitu imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan serta-merta kita langsung lompat di belakang. Ada batasan. Mana dia? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tadal jalali wal ikram. Baru boleh bergeser. Nah, selama imam belum bergeser, kita jangan bergeser. Inilah konsekuensi dari tuntutan dari jangan dahului Nabi dalam bubar, artinya imam dalam bubar. Maka batasannya tabarokta dzal jalali wal ikram, baru kita boleh bergeser. Karena Nabi di sana, Nabi bergeser. Ya, Nabi bergeser di sana. Nah, karena itu dijelaskan oleh Syekh masyhur bin Hasan al-Salman hafizahullah taala. Saya bertanya, kata beliau, kurang lebih ucapan beliau, kepada orang-orang yang mendahului imam atau membalap imam. Begitu dibalap imamnya, didahului imamnya ruku sujud, bisakah dia membalap imamnya untuk salam duluan? Gak bisa. Maka apa faedahnya yang mendahului imam? Tidak ada faedahnya mendahului imam. Justru kita mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita lihat contoh nyata para sahabat benar-benar mutaba'ah, ikut. Dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza qala, apabila Nabi sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Ini Nabi sudah tegak, ya. Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada sahabat yang mulai nunduk? Belum ada. Kapan sahabat mulai turun? Hatta yadha Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ar. Nabi sudah meletakkan keningnya di tanah, baru sahabat mulai turun. Lalu kita kan, ya, turun ikut juga. Ini para sahabat. Jadi Nabi turun di tanah dulu, baru sahabat mulai turun dari berdirinya iktidal. Inilah dia dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mutaba'atul imam, mengikuti imam. Baik. Ini masalah ketiga, masalah keempat. Berapa orangkah disyaratkan salat berjamaah tersebut? Yanaqidul jama'atu biwahidin ma'al imam. Jamaah bisa ditegakkan apabila ada dua orang, satu makmum, satu imam. Demikian pula salat Jumat. Ada makmum, ada imam, sudah sah salat Jumatnya. Tidak perlu harus 40 atau sekian. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hampir 15 pendapat para ulama menjelaskan tentang syarat salat berjamaahnya atau syarat bagaimana salat berjamaah. 15 pendapat para ulama. Was sahih, yang rajih, yang kuat adalah salat berjamaah atau salat Jumat, ya. Salat Jumat syaratnya sama seperti salat berjamaah. Satu makmum, satu imam. Baik. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, aku menginap di bibiku Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan buang hajatnya, kemudian wudu, kemudian tidur, kemudian Nabi bangun, kemudian Nabi berwudu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Fatamaqtaitu karahiyata an yara anni kuntu attaqi. Maka Ibnu Abbas ini pura-pura seperti apa? Tamattu yang geliat. Ya. Dia sengaja gitu, padahal hakikatnya dia itu ngintip Nabi, dia ngapain Nabi ini. Tapi pura-pura dia apa namanya, seperti orang bangun tidur gitu. Dia ngintip Nabi ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatawaddatu, akhirnya aku bangun, aku cepat wudu. Faqama yusalli, Nabi salat. Faqumtu an yasari, aku berdiri di samping kiri. Fa akhadha bi udhuni fa adarani an yamini, dalam keadaan salat Nabi tarik kuping Ibnu Abbas diputar taruh ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan tentunya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hukum yang pertama, boleh sholat sunnah itu kadang-kadang berjamaah. Kalau yang terus berjamaah afdalnya yaitu sholat sholat duha tidak ada berjamaah. Kemudian juga sholat apa namanya sunnatut taubah tidak ada berjamaah. Tahiyatul masjid tidak ada berjamaah. Nah ini ya, sholat malam kadang-kadang boleh berjamaah. Itu yang pertama hukum yang bisa kita ambil. Hukum yang kedua, bahwa kalau seorang imam bersama makmum atau seorang makmum bersama imam, berdirinya di samping kanan imam, persis tidak ke belakang. Dan ini diambil juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Al-Umm. Bukan kalau satu dia ke belakang sedikit. Tidak. Kalau satu orang langsung sejajar. Otomatis yang jadi kanan imam, yang jadi kiri imam. Yang kanannya pasti makmum. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan tetap di belakang. Hatta istrinya ya tidak bisa sejajar. Karena apa? Nabi secara umum mengatakan sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, yang paling jelek paling belakang. Sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, yang paling jelek paling depan. Ini hukum yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa kalau kita sholat berdua, satu makmum satu imam, berdirinya di samping kanan imam persis, tidak mundur tidak maju. Hukum yang bisa kita ambil yang ketiga, bahwa orang kalau salah dalam safnya dalam sholat boleh diperbaiki. Ya, salah dalam safnya waktu sholat boleh diperbaiki. Ya, misalkan ini agak mundur, ya boleh kita tarik sedikit maju. Atau imamnya makmum orang sholat sendirian, tiba-tiba datang berjamaah, dia berdiri di kiri, bisa ditarik dia putar ke kanan. Inilah dia masalah yang keempat. Paling kurang atau minimal syarat pendirian jamaah sholat itu satu imam, satu makmum. Baik. Kemudian masalah berikutnya, a'dzar at-takhalluf anil jamaah. Sudah kita jelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan sholatul jamaah. Laki-laki hukumnya wajib berjamaah di masjid kecuali ada uzur. Sekarang uzur itu yang kita mau cari. Uzur itu yang mau kita ketahui, apa uzurnya laki-laki untuk tidak berjamaah di masjid? Banyak uzur itu. Yang pertama, al-bardu wal matar. Dingin awil matar atau hujan. Dingin atau hujan. Ini termasuk uzur untuk tidak mendatangi sholatul jamaah. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, azan waktu sholat di malam yang sangat dingin dan angin. Ibu, tidak ada hujan nih. Malam yang sangat dingin dan angin. Tsumma qol, ketika azan Ibnu Umar mengatakan, ala sallu firrihal, salatlah wahai kalian kaum muslimin di rumah kalian masing-masing. Tentunya ini lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga sallu fi buyutikum, mengganti hayyalas shalah hayyalas shalah. Atau kalau lolos setelah hayyalal falah, ya sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Atau cara yang ketiga, habiskan azan biasa, la ilaha illallah, tutup dengan waman qa'ada fala haraj, waman qa'ada fala haraj. Siapa yang diam di rumahnya tidak apa-apa, siapa yang diam di rumahnya tidak apa-apa. Ini unsur pertama, orang laki-laki tidak datang ke masjid untuk berjamaah dingin atau hujan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Al-Harith, anak paman Muhammad bin Sirin, mengatakan Ibnu Abbas berkata kepada tukang azannya waktu musim hujan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh menjamak sholat hujan itu banyak maupun sedikit. Ya, hujannya banyak maupun hujannya sedikit, tetapi menjamak ini di masjid bukan di rumah. Kalau di rumah tidak ada jamak. Bahkan kalau menjamak di rumah ini perbuatan bid'ah nanti bagi laki-laki. Taib. Ibnu Abbas berkata kepada tukang azan waktu hujan, "Idza qult asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya lis-shalah. Qul shallu fi buyutikum." Wahai tukang azan, kalau sudah selesai engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan katakan hayya lis-shalah, tetapi ganti dia dengan shallu fi buyutikum. Nah, orang-orang ribut. Ini apa lagi azan ini katanya? Ribut orang-orang. Qal, maka Ibnu Abbas menjawab, fa'alahu man huwa khairu minni. Azan ini telah diperbuat oleh orang yang lebih baik daripada aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal jum'ata azmatun. Sesungguhnya Jumat tersebut. Demikian juga berarti kalau hari Jumat hujan juga enggak wajib kita ke masjid. Jum'atu azmatun. Jum'at ini adalah suatu kewajiban. Tetapi kalau datang uzur, tentu Nabi katakan, inni karihtu an ukhrijakum. Saya tidak senang mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Fatamshuna fit-tini wadh-dhahab. Akhirnya kalian berjalan di at-tin, lumpur, ya, dan tempat-tempat yang becek. Inilah dia uzur yang pertama, dingin, angin, atau hujan. Taib. Uzur yang kedua, al-illah. Ada sebab. Ya, ada penyakit. Sebagaimana Itban bin Malik. Itban bin Malik membawa kaumnya sholat. Itban bin Malik ini buta. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, terkadang gelap, banjir, sementara saya ini buta." Maka wahai Rasulullah, sholatlah di rumahku, lalu tempat engkau sholat itu aku jadikan tempat aku sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya dan sholat di sana. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab keringanan waktu hujan dan apabila ada penyakit atau ada sebab, boleh dia sholat di rumahnya. Dan demikian, hujan datang, uzur, berarti dia sholat di rumah. Ada penyakit, ya, ada banjir dan semisalnya, atau ada illah, buta dan semisalnya, dia tidak mampu, tidak ada membawanya misalkan, maka ada uzur baginya untuk sholat di rumah. Tetapi bukan sekedar buta saja. Karena apa? Dalam hadis yang lain, datang seorang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yaqudun ila shalah wa baiti ba'idan al masjid." Saya ini orang buta, tidak punya penuntun, rumah jauh. Ada enggak uzur untuk saya sholat di rumah? Oh, ada. Akhirnya pulang dia orang. Belum sampai jauh, belum jauh, panggil sini sini. "Apakah kamu mendengar azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Oh, wajib kalau begitu." Nah, di sini bagaimana? Ada illah tadi. Dia buta, itu illah sudah ada. Tetapi ditambah sebabnya, gelap, banjir. Jadi, kalau buta saja, ya, buta saja, kalau dengar azan harus tetap ke masjid. Tapi ada tambahan penyebabnya. Ya, banjir, gelap. Yang ketiga, mana uzur untuk tidak sholat berjamaah? Hudhuru ta'amul ladzi yuridu aklahu fil hal. Makanan telah siap sementara dia sudah pengen sekali makan makanan ini. Makanan sudah siap. Azan atau kamat, sementara dia sudah keroncongan perutnya. Ya, sudah kerok, sudah perutnya pengen sekali sudah Ya sudah, makan duluan. Sekiranya lolos jamaahnya tidak menjadi masalah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, "Idza wudhi'al 'asya," apabila makan malam telah disiapkan, "wa uqimatish shalah," dan salat sudah kamat sudah dikumandangkan, "fabda'u bil 'asya," mulailah makan isya dulu. Mulailah makan malam dulu. Ini perlu diingat para jamaah. Dari suatu sisi hadis ini mengajarkan kita kesehatan. Itulah dilengkapnya syariat kita. Ya, akhirat dapat, dunia pun dapat. Bagaimana? Makan malam itu baiknya sebelum isya. Ya. Sahabat enggak ada makan malam-malam itu. Rata-rata setelah maghrib, sebelum isya. Maka lihat banyak hadis mengatakan, "Idza quddimal asya, aw idza wudhiya al-asya wa uqimatish shalah." Salat apa yuk kalau bukan salat isya? Ini pelajaran penting bagi kita dari sisi kesehatan. Sehingga ya, apa yang terjadi? Banyak kita kena kencing manis dan semisalnya. Kenapa? Sudah makan, ngantuk, tidur, tidak ada pergerakan. Tetapi kalau makan sebelum sholat, nasyid, semangat. Kita sholat, sudah 4 rakaat, belum sholat sunnahnya, belum lagi apa ya, istirahat sedikit, sudah tercerna makanan tersebut. Maka hakikatnya kalau kita hidup cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehat kita. Maka Nabi kan enggak ada penyakitnya Nabi. Ya, kayak pusing-pusing bekam, pusing-pusing bekam. Halo. Padahal apa? Alat canggih enggak ada zaman dahulu, tapi masya Allah aturan itu dipakai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lihat, "Idza wudhiya asya wa uqimatish shalah fabda'u bil asya." Apabila makan malam sudah disiapkan, dan bukan hanya makan malam, makan apapun. Dan kita pingin, ya, maka mulailah makan malam. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib." Subhanallah. Apabila makan malam sudah disiapkan, mulailah makan malam sebelum kalian sholat maghrib. Maka lihat ya, orang-orang kampung, orang pedesaan, kami ingat waktu masih kecil itu makan malam itu sebelum maghrib. Nah, tidak ada ceritanya mereka itu kencing manis wala apa wala apa. Karena itu apa? Sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mereka baca Quran atau ngaji. Lagi sholat isya. Begitu sholat isya tidur, langsung sepi. Jam 4 sudah bangun duluan. Ya. Maka orang kampung, apalagi yang belum masuk listrik, masih bisa menikmati hal yang seperti ini. Wala ta'ajjalu an asyaikum. Jangan tergesa-gesa kalau makan itu meskipun kamat. Santai saja. Ya, meskipun sudah kamat, kita pengen sekali masalahnya ini. Maka benar ya, orang-orang tua sebagian mengatakan ya makan dulu katanya biar patihannya apa gemuk-gemuk patihannya katanya. Ya, biar mampok patihannya katanya. Ya itu supaya apa? Enggak kepikiran terus sama nasinya. Hadis ini sahih. Kemudian dalam hadis yang lain Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asya'u ahadikum wa uqimatish shalah fabda'u bil 'asya' wa la yu'ajjil hatta yafrugha minhu." Apabila makan malam telah dihidangkan, maka sementara kamat sudah, salat sudah dikamatkan atau kamat sudah dikumandangkan, mulailah makan malam. Jangan cepat-cepat makan itu, cepat sholat. Enggak, santai saja. Kapan selesai? Selesai makan, selesai orang sholat, ya sudah sholat sendiri, dapat pahala sudah. Selesai makan, masih ada rakaat, ya sudah, ambil sisanya, kemudian sempurnakan yang kurang. Hadis ini sahih, subhanallah. Rata-rata hadis masalah ini sahihain, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim meriwayatkan. Hadis yang lain, "Wa kana Ibnu Umar yudha' lahu at-ta'am wa tuqamu as-shalah." Ibnu Umar disiapin makanan oleh istrinya, keluarganya. Tiba-tiba kamat, "Fala ya'tiha hatta yafrugh." Dia enggak datang berjamaah. Sampai selesai makan dulu. Ya, "Wa inna la yasma'u qiratal imam." Dan dia sambil makan dengar bacaan imam. "Wa Ibnu Umar qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Dan dari Ibnu Umar Nabi bersabda, idza kana ahadukum 'ala ath-tha'am, apabila seorang di antara kalian sedang menghadapi makanan, fala yu'ajjil hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatish shalah. Jangan dia tergesa-gesa makan, jangan dia cepat-cepat makan sampai dia selesai dengan tenang, meskipun kamat telah dikumandangkan. Tapi beda, kita sudah kenyang, makanan disiapin. Kalau kini belum ada semangat, ya sholat dulu. Tapi ini makanan sudah siap, perut juga sudah menagih, ya makan dulu. Oleh karena itu bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, atau Abu Darda mengatakan, min fiqhil mar, di antara bentuk kefahaman seseorang dalam agama ini, iqbaluhu ala hajatih hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farih. Dia hadapi dulu kebutuhannya, lalu dia sholat dan hatinya sudah plong, tinggal mikir sholatnya saja, tidak mikir yang lain-lain. Inilah dia uzur yang ketiga untuk tidak mendatangi jamaah. Makanan sudah siap dan kita sudah ingin makan. Uzur yang keempat, mudafa'atul akhbathain, sedang menahan dua yang kotor, kencing dan kotoran, buang air kecil dan buang air besar. Nabi bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat makanan apabila makanan sudah siap. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak ada salat apabila dia itu menahan dua yang kotor, kencing dan buang air besar. Berarti kalau kentut masih ada jalan, tapi kalau buang air besar dan kencing, jangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam Sahih al-Jami', "Idza uqimatish shalah wa arada ahadukum an yadhhaba ila al-khala' falyabda' bil khala'." Apabila kamat sudah dikumandangkan, sementara kita ingin ke kamar kecil, mulai dulu kamar kecil baru kita salat. Pertanyaan, bagaimana? Ini kan di awal maunya, sebelum salat maunya buang air. Bagaimana kalau di tengah-tengah maunya? Sedang sholat tiba-tiba datang pengen buang air. Kalau mampu ditahan dan tidak lama, tidak mengapa. Tapi kalau tidak mampu ditahan, jalan. Artinya tidak lama musalam sudah, tidak apa-apa. Tetapi kalau masih lama, kemudian dia sangat pengen, kebelat sekali, ya sudah, dia langsung ke belakang. Inilah dia empat hal yang menjadikan kita uzur untuk mendatangi sholatul jamaah. Masalah yang kelima, man huwal ahaqqu bil imam, siapakah yang paling berhak menjadi imam? Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam atau yang mengimami suatu kaum yang paling banyak hafalannya. Paling banyak hafalannya Quran. Tentunya dia paham juga tata cara salat. Jangan hafalan banyak tapi enggak tahu tata cara salat. Sujud sahwi aja enggak benar mungkin. Mesti itu. Ya. Yang memimpin orang sholat yang paling banyak hafalan Qur'annya, fa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaan sama atau hafalan sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling alim tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau alimnya tentang sunnah sama, fa aqdamuhum hijratan, yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau hijrahnya sama-sama, fa aqdamuhum silman, yang paling dahulu masuk Islam. Dalam sebuah riwayat, yang paling tua umurnya. Jadi nomor terakhir tua itu. Kalau kita enggak, nomor pertama tua. Hafalannya nanti terakhir. Maka ini terbalik semua tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan. Malah kalau kecil loh, anak-anak kecil mimpin kita ini katanya. Padahal apa? Hafalannya luar biasa. Tapi yang tua ini, ya sudah hurufnya tidak benar, gigi sudah kurang. Kemudian apa? Ayatnya ayat andalan terus. Paling tinggi wadduha. Ada. Kemudian ingat juga nih, wala ya'umman rajul ar-rajula fi sultanin, tidak boleh seseorang mengimami suatu kaum atau mengimami seseorang, ya, yang mana yang menjadi imam ini tempatnya menjadi imam bukan di kekuasaannya. Misalkan gubernur Jawa Timur misalnya datang ke Lombok, enggak boleh dia jadi imam serta merta di Lombok, harus gubernur Lombok. Atau suatu masjid ya punya imam tetap, datang ada orang lain, ustaz ke, kiai ke, apa ke, enggak boleh serta merta didahulukan dirinya. Silahkan dulu orang tuh orang rumah, tuan rumah, atau tuan rumah mempersilakan, silahkan, enggak apa-apa kalau begitu. Ya, wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idzni. Kemudian tidak boleh duduk di rumah orang yang mana di tempat duduk tersebut tempat duduknya tuan rumah, enggak boleh itu. Kita duduk di tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat ini khusus kursinya, jangan duduk di sana. Berarti itu tempatnya tuan rumah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masalah yang keenam, siapa saja yang sah menjadi imam? Siapa yang sah solatnya membawa dirinya sendiri, maka sahlah pula solatnya untuk membawa orang lain. Dia membawa dirinya bisa solat, maka otomatis dia bisa membawa orang lain untuk solat. Masalah yang ketujuh, bagaimana hukumnya anak kecil menjadi imam? Sah imamnya anak kecil yang mumayyiz, bahkan dia yang didahulukan menjadi imam apabila dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sebagaimana hadis Amr bin Salamah, yang mana dijelaskan dalam hadis Amr bin Salamah dalam Sahih Sunan Abi Dawud, Amr mengatakan, wa kuntu ghulaman hafizan, saya masih kecil tapi hafal Qur'an, banyak saya hafal Qur'an. Maka bapakku pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya, dan mereka diajar salat oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, ya ummukum aqra'ukum, yang menjadi imam yang paling banyak hafalannya. Wa kuntu aqra'uhum, Amr mengatakan, aku yang paling banyak hafalanku. Lima kuntu ahfad, karena banyak aku hafal Quran. Faqad dimuni, kaumku pun mendahulukan aku. Fa kuntu aummuhum, aku membawa mereka salat. Wa alayya burdah li saghirah safra, dan saya punya selendang kecil kuning. Fa kuntu idza tasajjadtu takashshafat anni, kalau sedang sujud kelihatan badan saya. Artinya apa? Masih kecil sekali sahabat ini. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin beberapa masalah yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Kita ulangi dari masalah yang pertama, imam dianjurkan untuk memperingat salatnya. Kemudian yang kedua, hendaklah rakaat pertama tersebut lebih panjang daripada rakaat kedua, ketiga, keempat. Masalah yang ketiga, makmum harus mengikuti imam, tidak boleh berbarengan dan tidak boleh mendahului. Kemudian masalah yang berikutnya, jamaah itu paling kurang mendirikan jamaah adalah satu orang makmum dan imam, ya berarti dua orang. Kemudian masalah berikutnya, beberapa uzur meninggalkan sholat berjamaah. Pertama, dingin atau hujan. Yang kedua, ada illah, ada sebab, ada penyakit. Kemudian yang ketiga, makanan sudah siap dan kita sudah pengen. Yang keempat, kita menahan dua yang kotor, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran meskipun umurnya kecil. Semua yang sah memimpin dirinya sholat, maka sah juga dia memimpin orang lain sholat. Anak kecil dia tetap sah menjadi imam selama dia sudah mumayyiz, bahkan dia lebih utama didahulukan apabila dia yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Kiranya demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita jadi imam bolehkah? Sesama wanitanya iya. Tapi untuk memimpin orang laki-laki ini sangat jauh dari agama. Sebagaimana yang terjadi di Amerika, seorang perempuan menjadi khatib atau bahkan menjadi imam sholat Jumat. Ini adalah dunia yang terbalik. Iya. Dan agama dirusak. Adapun sesama wanita iya. Bagaimana posisinya kalau sama wanitanya? Maka wanita seorang imam, dia berdiri di saf pertama, di tengah-tengah saf yang pertama. Dia tidak maju. Apakah ada azan dan iqamatnya? Iya, ada azan dan iqamatnya. Kalau sesama wanitanya. Wallah ta'ala. Kiranya demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.